السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu, nikmat yang senantiasa menghiasi hari-hari kita, nikmat yang selalu ada dalam sendi dan kehidupan kita, dan khususnya nikmat ilmu, nikmat ilmu yang merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan ulama kita mengatakan ilmu adalah kehidupan itu sendiri. Ilmu adalah kehidupan itu sendiri. Artinya kehidupan tidak akan berisi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian kecuali kehidupan yang penuh dengan ilmu. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwa ilmu kita bukan hanya di satu jam atau satu sesi setiap hari, tapi ilmu kita harus ada di 24 jam setiap hari. Tentu saja tidak sempurna. Tentu saja pasti ada khilaf di sana sini. Tapi upaya kesungguhan untuk menjadikan ilmu itu kehidupan adalah upaya yang harus ditempuh oleh setiap kita. Karena kehidupan itu bukan satu jam setiap hari. Kehidupan itu bukan hanya ada di majelis. Kehidupan itu ada di majelis, ada di rumah, ada di kamar, ada di dapur, ada di ruang tamu, ada di mobil, ada di jalan, di perjalanan, di jalan raya, di jalan protokol, di jalan tikus. Kehidupan itu ada di dalam kantor kita, di tempat parkiran, di basement, tempat perbelanjaan, di food court. Kehidupan itu di mana-mana, hadirin. Jadi ketika ulama kita mengatakan al-ilmu hayatun, maka PR kita adalah bagaimana mewujudkan ilmu tersebut dalam setiap sendi kehidupan kita. Dan itu PR besar. Dan diawali dengan ilmu di majelis, diawali dengan ilmu dalam bentuk teori dan maklumat, lalu berusaha diejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Makanya sebagian ulama mengatakan al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan yang ada di dalam buku dan lembaran-lembaran kertas. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan atau teori. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mewujudkan ilmu tersebut dan memahami hakikat dari ini semua. Dan ini akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita, alam kubur dan hari kiamat kelak. Karena pertanyaan di hari kiamat ada dua tentang ilmu, hadirin. Nabi SAW menyatakan la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak di hadapan Allah sampai ditanya tentang empat perkara, dan di antaranya adalah wa an 'ilmihi madza 'amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mewujudkan PR yang tidak mudah dan tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu ulama besar dalam dunia Islam secara umum dan secara khusus mazhab Syafi'i. Siapa lagi kalau bukan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita sedang atau kita masih bersama bab tentang nafkah terhadap iyal, terhadap keluarga. Dan hadirin Allah muliakan, kita berada di hadis terakhir ketika Nabi kita selesai bersabda, al-yadul uliya khairun min yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ghina. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dan sebaik-baik sedekah apa yang lebih di atas batas kecukupan. Sebaik-baik sedekah adalah pemberian setelah kita menunaikan hak diri kita dan hak iyal kita, hak yang menjadi tanggung jawab kita. Dan itu sebaik-baik sedekah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan ulama melihat dari dua aspek, aspek zahir dan aspek batin. Sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Nawawi rahimahumullahu taala. Dari aspek zahir jelas ini fardu ain. Dan fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah atau sunnah. Dan juga yang dimaksud dengan kecukupan adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang darurat seperti sandang, pangan, papan. Di antara yang dijelaskan para ulama kan sebuah hal yang tidak bijak jika kita beraktivitas tanpa busana dengan alasan uangnya disedekahkan ke pihak lain sehingga dia gak bisa beli baju. Adapun secara batin bahwa Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa mayoritas orang yang menginfakkan semua hartanya sehingga dia gak bisa mencukupi kebutuhan primernya, ia akan mengeluh, yandam, mayoritas akan mengeluh karena menjalani kehidupan dengan tanpa uang atau tanpa harta itu gak mudah. Mungkin ketika belum ngalamin, lisan bisa dengan pedenya mengatakan saya siap, apa susahnya, biasa kok dalam hidup saya. Ya namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Ya karena Anda belum ngalamin. Kalau Anda sudah ngalamin, Anda tahu betapa sulitnya. Oleh karena itu sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan, wa khairu sadaqah makana an dhahri gina, an dhahri gina, sebaik-baik sedekah setelah semua kebutuhan primer tercukupi. Dan ini menunjukkan betapa proporsionalnya agama kita, betapa bijaknya dan betapa eloknya. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak, dan sebelumnya kita mau pelajari atau tidak. Dan kita juga jelaskan kemarin, mungkin seseorang bisa sabar ketika melakukan hal itu, tapi belum tentu istrinya sabar, belum tentu istrinya siap, belum tentu anak-anaknya siap. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah baru yang lebih besar. Karena kalau istri dan anak-anak tidak siap, itu masalah yang jauh lebih besar. Jadi hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bijak dalam bersikap, khususnya dalam memberi. Dan ini menunjukkan, ini pelajaran besar juga, dan sebelum kemarin belum kita sampaikan, bahwa dalam beramal kita butuh niat baik, niat yang ikhlas. Namun sebatas mengandalkan niat baik saja tidak cukup. Jadi dalam beramal sebatas mengandalkan niat baik enggak cukup. Kalau sebatas niat ikhlas dan baik cukup, maka Nabi SAW tidak perlu menyampaikan sebuah arahan dan tuntunan, wa khairu sadaqah makana an dhahri gina. Bahkan bisa aja semuanya dikasih, mas. Kasih 100 juta kan lebih baik daripada kasih 90 juta. Kasih 500 juta lebih baik daripada kasih 100 juta. Kasih 1M lebih baik daripada 500 juta. Jadi udah semuanya aja, lebih banyak lebih baik. Oh enggak, justru yang terbaik adalah ketika Anda telah cover semua kebutuhan primer dari diri Anda dan keluarga Anda. Ini menunjukkan bahwa dalam beramal soleh kita butuh niat baik, niat yang ikhlas, dan kita butuh cara yang benar. Kita butuh dalil, kita butuh tuntunan, kita butuh contoh, kita butuh keteladanan, kita butuh arahan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perincian pendalilannya dikembalikan ke ilmu usul fikih. Tapi jelas secara umum kita butuh itu. Bagaimana pendalilannya, itulah peran dari disiplin ilmu yang bernama usul fikih. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan hanya mengandalkan niat baik saja. Niat baik bagus, niat baik harus dijaga, niat baik harus dilestarikan, niat baik harus ditambah. Tapi hanya mengandalkan itu, semua sepakat gak akan bisa. Dan ini bukan hanya dalam masalah amal soleh, ini tentang seluruh bidang kehidupan. Bidang kehidupan. Ada seorang jamaah sakit gigi, kata ustadznya, mas, kenapa? Aku ini sakit gigi, Pak Ustadz. Oke, aku cabut ya, mas. Kemarin tuh saya sakit gigi, lalu gigi saya dicabut, alhamdulillah dengan izin Allah pulih. Nah, ini kayaknya perlu dicabut juga. Berkenankah kalau dicabut? Kata jemaahnya, boleh. Siapa yang cabut, Pak Ustaz? Ya saya. Hah, Pak Ustaz? Emangnya Pak Ustaz bisa? Yang penting tuh niat baik, Mas. Yang penting niat baik. Insyaallah. Ya insyaallah tambah sakit hadirin. Kan insyaallah Allah sembuhkan. Maka jamannya makan tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak Ustaz. Emangnya Pak Ustaz tahu? Pak Ustaz kan enggak tahu ilmunya dan ini bukan domain Pak Ustaz. Ini bukan ekspertisnya Pak Ustaz. Ini bukan bidangnya Pak Ustaz. Niat baik aja enggak cukup gitu. Enggak cukup ini. Gitu loh. Jadi ini semua hal gitu loh. Tanya ibu-ibu kita atau tanya chef-chef papa, itu buat sayur asam hanya modal niat baik bisa apa enggak? Asam ada hadirin. Tapi sayur asam dengan cita rasa yang pas dan lezatnya enggak bisanya dengan niat baik. Niat itu sangat dibutuhkan, tapi harus disandingkan dengan satu unsur lagi, yaitu cara yang benar. Cara yang benar. Dan cara yang benar itu butuh ilmu tadi lagi. Butuh ilmu. Butuh resep. Itu butuh resep. Semoga kita diberikan taufik untuk memiliki niat yang ikhlas dan baik dan tepat dan benar dalam bertindak dan beramal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, jadi itu pelajaran penting dalam penggalan ini. Dan kita akan buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Imam Nawawi rahimahullah, Ustaz beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Semoga begitu juga dengan bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara perhitungan kebutuhan primer yang sudah tercover yang Ustaz bahas di kajian ini? Jika misal pada hari ini kebutuhan primer terpenuhi, namun kita tidak tahu dalam beberapa minggu ke depan apakah terpenuhi atau tidak, apakah kita keluarkan lebihan uang hari ini untuk sedekah Ustaz? Dan ketika memang keuangan kita pas-pasan, apakah berarti jangan dikeluarkan sedekah? Karena kadang bersedekah selain berharap pahala, namun juga berharap Allah akan ganti apa yang sudah kita keluarkan. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama ini adalah kaidah umum dan kaidah besar dalam bab ini. Wa khairu shadaqah ma kana 'an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah ketika diberikan setelah kebutuhan primer kita dan keluarga kita telah tercover. Nah, dalam kasus pertanyaan ini bagaimana? Wallahu ta'ala bisawab, ini dikembali ke kondisi masing-masing karena kondisi seseorang itu berbeda. Ada seseorang yang pemasukannya itu bulanan, gaji bulanan misalnya, dan untuk mendapatkan gaji bulanan itu menguras waktunya. Enggak 24 jam kali 29 atau 30, tidak, tapi untuk mendapatkan apa, hidupnya itu satu bulan tuh udah full ya, kerja untuk dapat gaji bulan itu ya, didik anak ya, punya waktu dengan istri ya, orang tua, jadi itu yang tanggung jawab deh. Nah kalau dia dia dapat salary tersebut, dia dapat uang gaji tersebut, dan beberapa hari ini dia bisa cover dan ada kelebihan, maka apakah dia kasih kelebihan tersebut atau dia habiskan kelebihan tersebut sehingga 2 minggu ke depan dia bingung atau dia gak punya uang lagi? dia nggak punya uang lagi. Dan untuk dapatkan dia harus punya side job atau kerja tambahan. Dan untuk melakukan kerja tambahan dia butuh waktu. Dan waktunya diambil dari waktu sama anak-anak dalam mendidik mereka, waktu bersama istri untuk mendidik istri dan seterusnya. Maka pada dasarnya hal itu jangan dilakukan. Karena dia akan korbankan kewajiban fardu ain dia. Dia akan korbankan. Tapi kan enggak setiap orang demikian. Ada orang yang pemasukannya harian. Terus ada kelebihan, dia bisa sedekahkan. Walaupun misalnya 4 hari lagi dia gak tahu mau makan apa, tapi ya hidupnya sudah dengan pemasukan harian. Dia akan kerja di hari, terus dia akan dapat salary, dia akan dapat gaji, dia akan dapat upah. Dan itu udah jadi pola dia. Makanya gak ada masalah ketika dia punya kelebihan di hari itu, karena hidupnya dibangun dengan pemasukan harian, dan besok dia akan kerja lagi dan akan dapat lagi, dan begitu seterusnya. Jadi setiap orang tuh berbeda. Intinya, poinnya gini loh, poinnya jangan sampai kita melalaikan fardu ain kita, itu titik gitu. Nah, teknisnya setiap orang tuh beda-beda. Dan ini justru kekuatan sunnah Rasulullah SAW gitu loh. Dengan menjelaskan hadis sabda seperti ini, itu mencakup seluruh pihak dengan segala kondisi. Dan itu gak memukul rata, setiap orang beda. Dan diantara dalil tentang pemasukan harian adalah hadis burung. Law annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-thayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal sebagaimana tawakal, dengan tawakal yang sejati, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberikan rezeki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar dari sarangnya di pagi hari dalam perut dengan kondisi perut lapar dan pulang dengan kondisi perut kenyang. Burung nggak dapat pemasukan bulanan, hadirin, gitu. Makanya nggak ada kulkas di sarangnya burung. Mas burung, buat apa beli kulkas 2 pintu stok 1 bulan? Nggak ada kan, gitu loh. Dan bisa hidup, mereka hidup dari dulu sampai sekarang tuh bisa hidup kayak begitu. Jadi, dan sebagaimana ada di antara kita yang pemasukannya harian. Dan pemasukan harian itu bisa mengcover seluruh kewajiban fardu ainnya dan bisa digunakan untuk bersedekah. Ada banyak kelebihan. Nanti besok begitu lagi, besok begitu lagi. Dan bahkan masih bisa ditabung juga sebagian. Setiap orang beda-beda, hadirin Allah muliakan. Tapi intinya jangan sampai kita lalaikan diri, hak diri kita dan hak keluarga yang berkaitan dengan fardu ain. Ya kalau diithar tuh enggak bisa. Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Imam Nawawi diampuni dosanya, dan semoga para ahli juga diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Imam Nawawi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Itu juga apa, kalau bisa jangan hanya mendoakan dengan diksi seperti diksi di sini bagus, tapi khawatir konotasinya ke hal yang tidak elok. Lebih baik kita gunakan doa yang biasa digunakan para ulama untuk mendoakan ulama yang telah wafat, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dengan rahmat yang seluas-luasnya, memberikan beliau pahala dan menghilangkan segala kekhilafan. Karena konteks kita bersama beliau ini konteks pahala, konteks amal soleh, beliau memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita. Walaupun gak salah juga doa seperti ini, hanya saja agar lebih afdal kita lebih baik mengikuti diksinya para ulama. Ustaz, bagaimana jika seorang suami menunda memberikan gaji bulanan dia kepada istri karena menunggu hari Jumat untuk mendapatkan pahala yang lebih baik dari Allah? Uang yang diberikan kepada istri masih ada dan cukup untuk sampai ke Jumat yang dimaksud, jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikum. Intinya selama kebutuhan istri dipenuhi atau hak istri dipenuhi, enggak ada masalah. Tapi kalau karena bela-belain satu keutamaan sehingga kehilangan momen keutamaan yang lain, ini yang jadi masalah. Jadi karena ngincar sebuah hari, akhirnya istri busung lapar misalnya, ya jangan. Itu istri kenapa gak dikasih nafkah? Insya Allah nanti Ramadan. Ya Ramadan masih berapa? Masih lama dia tunggu sampai Ramadan. Ya pahalanya besar, Pak Ustaz. Ya ngerti pahalanya besar. Ya kalau istri Anda akhirnya gak sampai Ramadan, gimana coba? Atau Anda yang gak sampai Ramadan? Jadi jangan sampai momen istimewa itu membuat kita tidak menjalankan kewajiban kita. Dan perlu kita ketahui bahwa keutamaan itu tuh banyak, hadirin. Keutamaan itu tuh banyak pintunya. Di antara keutamaan kan badiru bil amal, bersegeralah dalam beramal. Jadi lebih cepat itu lebih afdol. Makanya kan di antara amal terbaik apa? As-salatu inda waktiha. Salat tepat waktu. Itu amalan terbaik. Dan secara umum salat tepat waktu itu salat di awal waktu secara umum, kecuali beberapa pengecualian yang dibahas dalam ilmu fikih, kan demikian. Dan banyak dalil dalam masalah ini. Nabi juga salah satu mengatakan bersegeralah dalam mengerjakan haji, karena ada nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hukamokal. Jadi bersegera itu tuh keutamaan. Jadi bersegera menafkahi istri itu keutamaan. Itu hukum asal. Jadi bisa jadi gini loh, hadirin. Makanya kan kita tuh diminta oleh para ulama ketika melihat dan menghukumi sesuatu itu melihat dari 360 derajat. Dari semua angle gitu loh. Bukan hanya dari satu sisi. Oh, nanti aku kehilangan pahala, kehilangan keutamaan sisi ini. Iya, tapi Anda dapat keutamaan dari beberapa sisi yang lain. Seperti hadis ini saja. Kalau aku berikan kebutuhan primer keluarga aku, nanti aku gak bisa berinfak kepada fakir miskin. Kan itu utama. Iya, itu keutamaan. Tapi ketika kita gak punya uang lagi, maka membelikan pakaian buat istri kita sehingga ia menutup auratnya itu lebih afdal. Anda nggak dapat keutamaan yang sisi ini, Anda akan dapatkan keutamaan sisi itu. Makanya ada kaidah tentang skala prioritas dalam Islam, aulawiyat, dan dibahas dalam kaidah fikih tentang ini dalam kaidah at-ta'arud bainal maslahatain, bagaimana menyikapi dan bagaimana memilih antara dua maslahat yang tidak bisa dilaksanakan kedua-duanya. Jadi keutamaan itu ada banyak sisi, jadi kita harus melihat dari banyak sisi. Semakin utuh dan semakin komplit angle kita, semakin muwafaq kita, semakin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan yang membutuhkan kedalaman ilmu sebagaimana dijelaskan para ulama. Itu menunjukkan kefakihan seseorang. Kefakihan itu artinya ilmunya dalam gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pilih, aku mau kasih istriku di hari Jumat aja deh, atau setiap hari Jumat, ya bisa-bisa aja. Tapi pastikan semua tercover gitu loh. Ya kan boleh aja kasih istri, sekali ngasih misalnya 250 juta gitu loh, buat sebulan, kan oke juga. Di hari Jumat, kasih 250 juta, insya Allah aman dalam bulan. Ya, orang tuh, intinya tuh pastikan wajibannya terpenuhi. Dan kita jangan nunggu keutamaan sebuah waktu akhirnya kita kehilangan momen mengerjakan hal yang wajib atau menahan hak orang. Menahan hak orang ini nggak boleh, hadirin. Menahan hak orang dan terlambat memberikannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita dikasih ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah. Alhamdulillah. Ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.